Apakah disebabkan dosa kita yang lain, maka Allah uji kita hingga kadang-kadang perasaan putus asa timbul dalam hati? Atau sebabkan Allah tidak sayang hamba-Nya yang sering melakukan dosa besar telah bertaubat? Dia kata bila dia telah bertaubat, kadang-kadangnya mari putus asa, mari rasa perah dan sebagainya. Sebab mengenangkan dosa-dosa banyak dia buat. Jawabnya, bila kita banyak buat dosa, kita duk kenang, bagus. Kerana orang yang tak baik ni, dia buat dosa, dia tak ingat dia buat dosa. Dia duk nampak orang seronok saja. Tapi orang yang Tuhan sayang ni, bila dia buat dosa, satu hari dia mari rasa serabu. Nak menyesal dengan dosa dia yang banyak. Itu tanda-tanda kasih sayang Allah. Allah nak jadi hamba yang soleh. Tak usah bersangka buruk dengan Allah. Allah uji kerana Allah nak beri kita iman kita naik. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia hanya boleh mendakwa kami telah beriman, kami orang beriman, kami orang beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu mana uji yang sakit? Berhenti kerja kena buang, fitnah memalukan kita. Ni skema kasih sayang Allah. Nak, neh, Allah sayang kita. Dewi kita susah, sayang. Accident pelepah, tobek tulang, kok kepala lutut, Allah sayang. Apa? Mu boleh sebut sakitnya, ya Allah, sakitnya, ya Allah. Lambatnya doktor mari. Bang. Masih tak patah tulang sebut, ya Allah. Tadok. Ni gini yang mau bigang. Ada patah yang depan, tayar belakang congek. Pak tayar belakang, tayar lepas. Buang tu tayar dua-dua pula congek lah lokang. Nak? Maka awak berlanggar. Lekum. Aduh, ya Allah. Maka sebut, ya Allah. Nak? Tengah duduk malik nak terik. Buka ceruk ni 18 orang awak-awak. Ikap moh ni. Kalau naik ni maknanya 6,000 kilo raya. Nak? Raya hitam. Neh? Rok. Mari ribu. Berkembur sekali dengan pokak-pokak, dengan dera-dera umbar-umbar cabut habis. Nak? Berapa? Tuhan nak dengar kita kata, ya Allah, ya Allah. Pasal apa tadi masa terik buka? Pender saja. Luar pun tak pakai. Macam orang pangang duduk lautang. Nak? Eh? Mayang bodoh. Tak sebut nama Tuhan. Nak? Tapi bila ribut habis pakat masuk dalam kotak dek belaka, takut tak, ya Allah, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Nampak lagi? Itu.